بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، kita lanjutkan kajian kita, kitab Tauhid Al-Syeikh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, memasuki bab ke-39. Qal rahimahullah, babu man jahada syai'an minal asma'i was-sifat. Wa qawlullahi ta'ala, wa hum yakfuruna bir-Rahman, قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang dinukil atau dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir adalah bahwa orang-orang musyrikin Quraisy itu menentang, menolak nama Allah yang Ar-Rahman itu. Mereka mengingkari. Ar-Rahman merupakan nama Allah yang mengandung sifat Ar-Rahmah. Sebagaimana dalam ayat Qul ud'ullah aw ud'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dan isim Rahman merupakan isim yang menunjukkan bahwa Allah dipenuhi dengan rahmah. Ya, waznu fa'lan itu secara bahasa yadullu alal imtila. Seperti orang kenyang, bahasa Arabnya apa? Syab'an. Ya. Syab'an. Kalau lapar, jau'an. marah, ghadban. Dipenuhi dengan kemarahan. Dan sifatul rahmah termasuk sifatul kamal. Nah, fa idza kana al-musyrikun jahadu isman min asma'ihi ta'ala wa huwa min al-asma' allati dallat 'ala kamalihi subhanahu wa bihamdihi, fajuhudu ma'na hadzal ismi wa nahwihi min al asma' yakunu kadzalik. Kalau orang-orang musyrikin itu mengingkari, menolak, menentang bahwa Allah itu memiliki nama Ar-Rahman, maka otomatis secara tidak langsung mereka juga menentang sifat yang dikandung atau makna dari nama Ar-Rahman ini. Karena nama Allah itu memiliki makna, memiliki sifat. Setiap nama itu menunjukkan adanya sifat. Ar-Rahman berarti dia memiliki sifat rahmah. Ar-Rahim juga begitu, memiliki sifat rahmah. Al-Alim memiliki sifat ilm. As-Sami' memiliki sifat sama'. Itu sudah menjadi konsekuensi di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa inna Jahma bin Safwan wa man tabi'ahu yaz'umuna annaha la tadullu ala sifatin qa'imatin billahi ta'ala. Nah, orang yang menentang Ahlus Sunnah, menentang keyakinan Ahlus Sunnah dalam bab asma' wa sifat, di antaranya adalah Al-Jahmiyah. Ya, Al-Jahmiyah, baik yang mengingkari nama-nama Allah maupun yang mengingkari sifat-sifatnya. Ada yang diantara mereka mengingkari nama sehingga otomatis sifatnya juga diingkari. Ada yang mengingkari sifatnya saja tapi menerima namanya, yang dikenal dengan istilah Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mengatakan, ya, Allah diberi nama Ar-Rahman tapi tidak memiliki sifat rahmah, diberi nama Al-Alim tapi tidak memiliki sifat ilmu, dan seterusnya. dan mereka ini dianggap kafir oleh mayoritas ahlu sunnah atau banyak ulama ahlu sunnah. Orang-orang yang mengingkari sifat Allah maupun nama Allah itu dianggap kafir. Qala Ibn Al-Qayyim walaqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani walla laka'il imamu haka anhum bal hakahu qablahu at-Tabrani. Jadi intinya ada sekitar 5.000 atau 500 ulama dari berbagai penjuru dunia yang menyatakan orang-orang Jahmiyah ini kafir. Khamsun fi asyar. Khamsun 50 kali 10, 500 ya. Khamsun fi asyar artinya 500 ulama di berbagai penjuru dunia menggelari orang-orang Jahmiyah ini sebagai orang kafir. Demikian juga Imam Al-Lalakai, dan bahkan sejak zaman At-Tabrani sudah ada pernyataan tentang kafirnya mereka yang mengingkari nama-nama Allah tadi. Dan pengingkaran mereka itu dibangun atas dasar kaidah. Kaidah ini kaidah batil. Jadi mereka punya kaidah, kalau kita menetapkan ya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat, konsekuensinya sifat itu melekat pada jism, pada jasmani. Nah, berarti menetapkan sifat ini sama dengan menetapkan Allah punya jasmani. Itu kaidah mereka. Kalau disifati berarti dia memiliki tubuh, memiliki badan jasmani. Nah, ini enggak boleh Allah punya jasmani. Mereka langsung membayangkan bahwa itu sama dengan menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi sebenarnya cikal bakal kesesatan mereka itu adalah tahkimul uqul, karena mereka menjadikan akal sebagai hakim yang menetapkan, yang berhak untuk menyatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini mungkin atau tidak mungkin, ini hak atau ini batil, itu adalah akal mereka. Dalil-dalil yang tidak sesuai dengan analogi atau alur berpikir mereka, mereka akan takwil atau mereka akan tolak atau mereka akan tahrif maknanya atau mereka akan tamsil. Walhasil ini adalah cikal bakal kesesatan mereka. Walaupun mereka mengklaim bahwa mereka ini menolak sifat-sifat Allah atau menakwilkan sifat-sifat Allah, anda perlu tahu menakwilkan itu sama dengan menolak, cuman tidak terus terang. Kenapa? Ya kita ambil contoh sederhana saja. Allah mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Apa kata orang-orang Asy'ariyah? Tangan Allah itu artinya kekuasaan Allah. Berarti mereka menolak kalau Allah punya tangan. Mereka hanya mengakui Allah punya kekuasaan, Allah enggak punya tangan. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka tetaplah wajah Rabbmu yang memiliki keutamaan dan keagungan. Itu artinya bukan wajah tapi keridhaan Allah. Berarti Allah enggak punya wajah. Allah Nabi SAW menceritakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabbuna turun ke langit dunia pada setiap malam saat tersisa sepertiga malam terakhir. Oh, itu bukan Allah yang turun. Ada yang bilang malaikatnya, ada yang bilang rahmatnya. Berarti Allah tidak turun. Berarti menakwilkan itu sama dengan menolak gitu loh. Mereka ini menolak maknanya, lafadznya enggak ditolak. Ya turunnya Allah maksudnya turunnya rahmat Allah. Wajah Allah maksudnya keridhaan Allah. Tangan Allah maksudnya kekuasaan Allah. Mereka tidak menolak lafadznya, tapi menolak maknanya. Artinya lafadznya enggak bermakna gitu loh. Berarti dia tidak memiliki sifat tersebut. Intinya kan begitu. Ya enggak? Jadi orang-orang yang menakwilkan itu sebetulnya menolak, cuman tidak tidak terus terang, tidak frontal. Adapun orang-orang Mu'tazilah itu menolak lafadznya dan juga maknanya. Allah tidak punya sifat itu. Nah, jadi cikal bakal pemikiran atau konsep berpikir mereka ini karena mereka menjadikan akal sebagai tolok ukur yang mutlak. Jadi kalau semuanya apa saja yang bertentangan dengan akal mereka, mereka akan tolak atau akan ditakwilkan. Nah, sekarang cara berpikir seperti ini apakah ilmiah? Ilmiah enggak? Kenapa kok enggak ilmiah? Oh iya, jawabannya benar, tapi antum harus bisa menjelaskan kenapa kok enggak ilmiah. Hah? Nah, itu karena mengandalkan akal. Itu balik lagi kalau begitu. Ya, itu tidak ilmiah. Menjadikan akal sebagai standar mutlak itu tidak ilmiah. Karena apa? Dalam hal ini loh ya, dalam membahas masalah sifat-sifat Allah, asma dan sifat Allah itu enggak ilmiah. Karena apa? Siapa yang menjawab tadi? Hah? Keterbatasan akal manusia. Gimana terbatasnya itu? Enggak bisa membayangkan. Tapi mereka bisa itu membayangkan. Hah? Mereka, karena kami tidak bisa membayangkan Allah itu turun, melainkan berarti ada yang di atasnya Allah. Mereka bisa bayangkan berarti. Cuman bayangan yang muncul di benak mereka itu bukan turunnya Allah, itu loh masalahnya. Jadi jawaban antum itu betul. Karena mereka sabotase. Baik. Jadi mereka ini menyandarkan menjadikan akal yang terbatas ini sebagai tolok ukur, padahal yang mau dibahas di sini ghaib. Kan lucu enggak ilmiah toh? Bagaimana kamu ingin membahas sesuatu yang tidak bisa kamu jangkau dengan panca inderamu? Kok dibahas dengan akal? Bagaimana mau direnungkan dengan akal? Kita enggak punya maklumat ini. Kita enggak punya listrik itu seperti apa? Ada enggak listrik? Ada. Seperti apa listrik? Antum enggak bisa mengingkari keberadaan listrik kan? Tapi coba jelaskan listrik itu materinya seperti apa? Kita enggak bisa. Kita diberi keterbatasan oleh Allah SWT sehingga kita tidak bisa mengingkari, tapi kita juga gak bisa untuk menjelaskan, mendeskripsikan secara detail. Gak bisa. Bagaimana tegangan listrik bisa naik turun? Gak kelihatan naik turun tegangannya. Kelihatan Ustaz, pakai voltmeter. Nah, kalau angkanya naik, ya itu jarum yang gerak, bukan tegangan. Aku gak bisa lihat tegangan listrik naik turun. Ampernya naik, ampernya turun, ini sekian ampere, gak bisa dilihat. Tapi bisa diukur saja. Itu gak kelihatan. Bahas apa saja yang sifatnya itu ghaib, kita pasti akan mentok gitu loh. Ada banyak hal yang kita gak bisa rumuskan, gak bisa deskripsikan dengan jelas. Tapi kita mengakui ada tegangan naik, ada tegangan turun. Ada listrik searah, ada listrik arus bolak-balik. Ya, ada yang tegangan sampai ribuan volt, ada yang cuman 1, 2, 3 volt. Nah, demikian juga ketika kita ingin membahas sesuatu yang gaib, ya jangan dibayangkan. Selesai. Enggak, kita enggak punya otoritas, enggak punya wewenang, enggak punya hak untuk membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak pernah kalau orang membayangkan listrik itu dengan logonya PLN, apa listrik itu kayak gitu? Kayak gitu listrik. Hakikatnya seperti itu enggak? Enggak. Itu bayangan saja itu. Hakikatnya kita enggak tahu kayak apa listrik, tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Pegang aja kabelnya. Buaya ini ada listriknya ini. Jadi jangan kita menjadikan apa yang dibayangkan oleh akal itu sebagai hakikat. Salah, itu enggak ilmiah. Kita enggak pernah kok melihat Allah, bagaimana kita bisa mengatakan Allah tangannya begini, wajahnya begini, naiknya begini, turunnya begini, marahnya begini. Kita enggak pernah lihat zatnya Allah. Sama dengan malaikat. Malaikat itu sayapnya kayak apa? Enggak tahu. Kalau antum bayangkan kayak sayap burung, itu sayap burung. Kalau antum bayangkan warnanya putih-putih, ya itu bayangan antum. Antum enggak pernah lihat malaikat. Jangan antum jadikan bayangan itu sebagai hakikat malaikat. Salah. Ya. Jin itu seperti apa? Ya, kita enggak pernah lihat jin. Kalau dia menjelma itu jelmaannya, tapi hakikat jin itu kayak apa? Ya, kalau kita enggak diberitahu, kita enggak bisa menceritakan seperti apakah jin itu. Jadi hal-hal yang gaib itu enggak boleh kita bayangkan dengan akal kita. Sehingga dari bayangan itu kita terus mengambil sikap menolak. Itulah tidak ilmiahnya mereka. Jadi sebenarnya mereka ini yang menolak itu, mereka terjerumus dulu ke dalam tasybih, ke dalam tajsim. Mereka yang menjuluki ahlu sunnah, yang menetapkan sifat-sifat Allah sebagai mujassimah, justru mereka lah sebenarnya mujassimah. Karena mereka itu menolak setelah bayangkan dulu. Kalau mereka tidak punya bayangan apa-apa, kenapa ditolak? Apa yang mungkar? Ya enggak? Apa yang mungkar? Misalnya dikatakan Allah punya zat enggak? Maksud enggak bilang enggak punya zat, berarti enggak ada dong. Gak mungkin mereka berani mengatakan Allah tidak punya zat. Nah, kalau mereka mengakui Allah punya zat, maka otomatis zatnya ini tidak mungkin sama dengan zat apapun. Otomatis laisa kamitslihi syai. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga sifat yang dimiliki oleh zat ini otomatis pasti beda. Kalau zatnya sudah beda, sifatnya mesti beda. Walaupun memiliki nama yang sama. Misalnya zat Allah disifati dengan sifat hidup. Makhluk hidup juga dikatakan memiliki sifat hidup. Namanya, nama sifatnya sama. Sifat apa? Hidup. Cuma namanya toh. Ketika namanya ini sama, hakikatnya tidak mungkin sama kalau zatnya sudah tidak sama. Otomatis itu. Jadi menetapkan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah itu tidak berarti menyamakan Allah dengan yang memiliki nama serupa atau sifat serupa. Ya, mereka tidak bisa mencerna ini karena gobloknya mereka. Mereka tidak bisa mencerna ini. Oh, tidak bisa menamai Allah, menyifati berarti menyamakan. Itu goblok namanya. Ya. Ya, akalnya sudah rusak dengan filsafat. Sudah rusak dengan syubhat. Siapa bilang kalau kita menamai gedung pencakar langit, apa ya, punya cakar gitu, nyakari langit? Enggak toh. Lah kenapa kok diprotes gitu loh? Ya, gedung mencakar langit dengan caranya. Cakarnya bentuknya enggak sama dengan cakar ayam, ya. Pondasi cakar ayam, apa ya, kayak cakar ayam? Enggak, namanya cakar ayam. Ya. Jadi sekedar menamakan itu tidak sama dengan menyamakan. Ini yang Sebenarnya akidahnya Ahlussunnah itu simpel banget. Kalau zatnya Allah sudah tidak sama, maka sifatnya tidak mungkin sama. Kalau ada yang ngeyel, gimana kita enggak bisa ini membayangkan Allah punya sifat turun ke langit dunia, naik ke arah atas, berada di atas arasy. Ini berarti nanti ada yang menyelimuti, ada ruangan, ada ini, gini, gini. Enggak usah pusing-pusing. Jelaskan dulu, deskripsikan dulu bagaimana zatnya Allah. Kalau Anda sudah bisa mendeskripsikan, saya akan bantu menjelaskan bagaimana naik turunnya Allah. Gampang aja. Ya. Kalau Anda enggak bisa menjelaskan, ya jangan nyuruh kami menjelaskan. Jangan menyuruh kita mampu mencerna bagaimananya. Itu di luar. Di luar urusan kita. Kita enggak disuruh memahami bagaimana Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana tertawanya Allah, bagaimana murkanya Allah, bagaimana turunnya Allah. Kita enggak disuruh memahami itu. Kita serahkan keifiatnya kepada Allah. Karena kita enggak pernah lihat zatnya Allah, tapi kita disuruh mengimani, meyakini Allah punya sifat-sifat itu yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Ya, dan tidak kita takwilkan, karena takwil tadi sama dengan apa? Nolak gitu loh. Ini kaitannya memang dengan kesempurnaan tauhid rububiyah, karena sebetulnya tauhid asma wa sifat itu adalah bagian dari rububiyah. Karena berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang mengingkari sifat Allah ini konsekuensinya lebih ngeri daripada yang menetapkan. Mereka mengingkari sifat Allah tidak punya sifat mendengar, tidak melihat, tidak hidup, tidak ini, tidak ini, tidak ini, semua dinafikan. Berarti Allah tidak ada. Kesimpulannya, sesuatu yang ada ya harus ada sifatnya dong. Ya. Kalau sesuatu diklaim ada tapi tidak punya sifat apa-apa, ya tidak ada sama dengan. Itu konsekuensi batilnya akidah orang-orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang lebih parah lagi, mereka menafikan semua sifat dan menafikan lawan dari masing-masing sifat itu. Sifat ada, lawannya apa? Tidak ada. Dinafikan dua-duanya. Sifat hidup lawannya apa? Tidak mati, tidak hidup. Sifat mendengar lawannya tuli, tidak mendengar, tidak juga tuli. Itu semua dinafikan. Berarti konsekuensinya apa ini? Bukan cuma tidak ada, tidak mungkin ada. Kalau yang tidak ada itu masih mungkin dia ada. Tapi kalau yang ini nih, dengan cara seperti ini, konsekuensinya Allah tidak mungkin ada. Ya, sesatnya melebihi orang musyrik. Kata orang ateis pun enggak sesesat itu. Anak ateis mengaku enggak ada, Allah enggak ada. Tapi enggak mengatakan Allah tidak mungkin ada. Enggak. Tapi orang yang tersesat dalam bab asma dan sifat itu bisa lebih parah konsekuensi akidahnya daripada sesatnya orang-orang musyrik, orang kafir maupun orang ateis sekalipun. Nah, kayak ngeri. Penyimpangan dalam bab ini sangat sangat mengerikan. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله. Ini bertentangan dengan metodologi salaful ummah. Kalau mereka simple, apa yang Allah tetapkan bagi dirinya ya kita tetapkan bagi dirinya, apa yang Rasulullah tetapkan bagi Allah ya kita tetapkan, kita imani, karena kita tidak mungkin lebih pandai daripada Rasulullah SAW. Kita tidak mungkin lebih cemburu apabila Allah diserupakan dengan makhluknya daripada para salaf. Kalau seandainya menetapkan sifat itu, konsekuensinya kita mentasybih Allah, menjasmanikan Allah, niscaya yang pertama kali protes bukan kita, tapi siapa? Rasulullah SAW, para sahabatnya yang mulia. Kalau mereka tidak protes, berarti emang tidak masalah. Kalau mereka mempermasalahkan, ya akal mereka yang bermasalah. Gitu aja, simple. Waqad sannafa al-ulama rahimahumullah fi ar-raddi 'ala al-jahmiyyati wal-mu'attilah wal-mu'tazilah. Nah, ada lagi firqah namanya al-mufawwidhah. Al-mufawwidhah ini sepintas dia sepintas lah ya, kami menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah ini kepada Allah. Kami tidak mengingkari kalau Allah punya sifat, kami menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini juga batil. Ini juga batil. Mereka menganggap tidak tahu. Kita tidak diberitahu tentang makna sifat-sifat Allah. Bedakan antara makna dengan kaifiyah. Yang tidak diberitahu itu maknanya atau kaifiyahnya? Kaifiyah. Kalau makna sifat Allah tahu enggak? Tahu. Hidup, ya maknanya hidup, bukan mati. Melihat, ada kan makna, kita paham kan ketika ada kalimat melihat, kita bisa memahami maknanya. Idrakul mubsarat, ya melihat, ya melihat, sudah gak usah diterjemahkan, sudah jelas melihat itu. Mendengar, ya. Kalau mufawwidhah, dia enggak mendengar, serahkan maknanya kepada Allah. Wajah, serahkan maknanya kepada Allah. Tangan, semuanya diserahkan maknanya. Kita gak tahu tangan itu apa, wajah itu apa, mendengar itu apa. Nah, konsekuensi akidah ini juga batil. Konsekuensi akidah ini adalah berarti Allah dan Rasulnya membiarkan kita tersesat, tidak mengenal Tuhannya. Ya, kita gak diberitahu, gak bisa mengetahui. Berarti bagaimana kita mau beribadah kepada Allah? Kita tidak mengenal Allah sama sekali. Karena sifat-sifatnya kita dianggap tidak tahu maknanya. Dan berarti Rasulullah SAW, para sahabat ini jahil semua. Dan Allah SWT membiarkan umat ini tenggelam dalam kejahilan. Dan Al-Quran tidak bisa menjadi kitab hidayah. Karena banyak sekali membahas tentang Allah dan itu semua maknanya menurut mufawwidhah tidak diketahui. Ini juga batil. Bahkan lebih batil daripada mu'awwilah, daripada orang yang menakwilkan sifat. Karena orang yang menakwilkan itu masih memaknai, cuman maknanya dialihkan. Mereka menolak makna yang zahir dan dialihkan kepada, mereka menolak makna yang rajih dan memaknainya dengan makna yang marjuh, yang jauh dari zahir lafaz. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah dan mengetahui maknanya. Tapi maknanya ini adalah makna yang ada di benak saja. Gak bisa dibayangkan makna dalam secara bahasa saja. Tapi hakikatnya ini gak mungkin bisa. Sebelum seseorang melihat zat tersebut, dia tidak akan mengetahui hakikat sifat itu. Seperti makna keberadaan listrik. Secara akal kita bisa menerima kan, listrik itu ada. Listrik itu ya sudah listrik. Tapi bagaimana? Wah, enggak bisa kita. Kalau bagaimana enggak bisa. Tapi makna listrik saya tahu kan? Antum tahu kan makna listrik? Tahu. Gelombang. Gelombang radio ini, frekuensi. Kita mengakui keberadaannya. Kita tahu makna gelombang frekuensi radio AM/FM, kita tahu secara mata. Tapi untuk mendeskripsikan bagaimana dia ini tersebar, teranu secara akurat, loh, kita gak bisa melihat deh. Gak bisa kita ya, gelombang frekuensi tinggi, frekuensi rendah itu seperti apa hakikatnya. Nah, ini apa namanya, makna yang kita gak bisa, karena kita gak pernah melihat zatnya gelombang itu seperti apa. Dan ya begitulah intinya, yang perlu kita ketahui adalah maknanya. Dan begitu makna ini disandarkan kepada zat, barulah dia memiliki keistimewaan. Contoh, hidup. Karena kalau bilang hidup saja, antum tidak bisa mencerna hidup ini yang seperti apa ya. Tapi kalau anak katakan hidupnya manusia, antum baru bisa membayangkan. Ya, berarti dari mulai bayi, kemudian beranjak, dewasa, remaja, bapak-bapak, kakek-kakek, kemudian pikun, kemudian mati. Hidupnya ayam, beda lagi. Netes ya, ayam potong paling cuma 33 hari. ya. Hidupnya apa binatang yang umurnya ratusan tahun, beda lagi hidupnya pohon, beda lagi hidupnya mikroorganisme, beda lagi hidupnya Allah. Gimana kita mau jelasin kita gak pernah lihat Allah ya. Tangan juga begitu, tangan manusia. Kalau kita hanya cuma bilang tangan, apa yang bisa antum bayangkan? Tangan manusia? Salah, anak gak bilang tangan manusia. Anak cuma bilang tangan. Bayangan apapun yang muncul di benak antum salah, karena anak belum nisbatkan tangan ini kepada siapa ya. Tangan ikan. Oh ya, sirip mungkin. Nah, sirip berarti. Tangan burung, sayap. Tangan apa? Tangan monyet. Ular gak punya tangan lagi ya. Tangan monyet. Wah, antum bayangkan tangan dengan rambut yang lebat, yang lebih panjang dari kakinya ya. Tangan apa lagi? Ya sesuai ya. Tangan Allah. Apapun bayangan itu bukan tangannya Allah. Karena itu enggak pernah lihat zatnya Allah. Ya gitu aja. Jadi kita tidak mungkin kita bisa mentasybih Allah. Karena kita enggak pernah lihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa fi sahih al-Bukhari qala Ali radhiyallahu anhu hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna yukadzdzaballahu wa rasuluh. Dalam sahih Bukhari, Ali radhiyallahu anhu pernah berpesan ya, sampaikanlah kepada orang-orang ini hal-hal yang mereka kenal, mereka bisa mencerna, mereka bisa memahami. Kalau kalian menyampaikan hal-hal yang terlalu berat di luar daya nalar mereka, nanti ujung-ujungnya mereka mendustakan. Padahal yang kalian sampaikan itu ayat, hadis ya. Jadi kalau kita ingin mendakwahkan sesuatu itu kita harus melihat daya tangkap orang yang akan didakwahi. Kalau kira-kira itu terlalu berat buat mereka, enggak usah disampaikan. Biarkan mereka ini alal fitrah. Apa mengikuti nalurinya. Naluri manusia itu kalau enggak rusak dengan syubhat, enggak rusak dengan filsafat, dia lurus. Dia enggak akan mempermasalahkan masalah sifat Allah. Pernah antum ketemu dengan mbah-mbah di lereng Gunung Merapi mempermasalahkan sifat istiwanya Allah? Alal fitrah. Mbah apa namanya, kalau berdoa gimana mbah? Ya saya mengangkat tangan ke atas. Fitrah dia itu mengakui Allah itu di atas. Tidak ada yang mempermasalahkan. Mbah-mbah sampai protes, lu mas nek Allah di atas mungkin wonten tempate. Tidak ada kan, dia alal fitrah gitu loh. Tapi kalau dia sudah ngaji dengan orang-orang yang syubhat ini, baru dia kena syubhat. Selama dia belum berinteraksi dengan mereka, mereka akan sesuai dengan fitrahnya. Jadi yang perlu diluruskan adalah orang-orang yang sudah tercemar. Adapun orang-orang yang belum tercemar, kita enggak usah membahas yang ruwet-ruwet. Ya, bahas saja, sampaikan aja. Allah ada di atas arsy-Nya, Allah mencurahkan apa punya kasih sayang gini gini gini ya. Sebab hadha al-qaul wallahu a'lam ma hadatha fi khilafatihi min kathrati iqbal an-nasi 'ala al-hadith wa kathrati al-qissas wa ahli al-wa'd. Kenapa kok al-muallif itu menyitir perkataan Ali bin Abi Thalib di sini? Dan kenapa kok Ali sampai mengatakan begitu? Kenapa kok Ali sampai mengatakan seperti itu? Sebabnya adalah karena di masa kekhalifahan beliau itu banyak sekali orang yang konsen kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak juga orang-orang yang tukang dongeng. Al-Qussas wal-Wa'ad. Jadi orang yang kerjaannya memberikan wejangan, memberikan mau'idhah dengan bahasa-bahasa yang menyentuh. Dan biasanya mereka ini membumbuinya dengan kisah-kisah, dengan dongeng-dongeng yang macam-macam. Fayatuna fi qasasihim bi ahadith la tu'rafu min hadzal qabil. Biasanya tukang dongeng itu supaya dongengnya itu menarik terus, dia mesti kreatif. Nah, kalau hadis-hadis ini sudah disampaikan semua, hadis-hadis yang benar ini ya, sudah disampaikan semua dan enggak ada hal baru, nanti orang jadi jenuh. Akhirnya dia mulai rekayasa, bikin rekayasa dongeng begini, kisah ini, kisah itu. Ya. Biar apa? Biar selalu ada sesuatu yang menarik untuk didengarkan. Sehingga mereka ini merupakan sumber hadis-hadis palsu. Tukang dongeng, ya, orang yang itulah pokoknya tukang dongeng ini biasanya sumber hadis-hadis palsu. Fayatuna fi qasasihim bi hadis la tu'raf. Mereka sering membawakan hadis-hadis yang tidak dikenal asal usulnya. Dari mana nih hadis ini? Fayaqa'u ba'dul mafasid lidzalik, sehingga terjadilah mafsadah gara-gara itu. Makanya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memberikan pengarahan, jangan kalian membuat dongeng-dongeng untuk orang awam kecuali sebatas yang bisa mereka cerna, yang bisa bermanfaat bagi agama mereka, ya, bagi dunia mereka, ada faedah tentang halal haram, tentang cara ibadah, tentang cara muamalah. Sibukkan sajalah mereka dengan hal-hal yang bermanfaat untuk agama dan dunia mereka. Taib. Wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibni Tawus an Abihi an Ibni Abbas annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a hadithan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sifat istinkaran lidzalik. Abdul Razzaq As-Sana'ani meriwayatkan dari gurunya Ma'mar, dari anaknya Tawus, dari bapaknya Tawus, dari Ibn Abbas, bahwa Ibn Abbas pernah melihat orang yang emosi ketika, atau orang yang apa ya istilahnya, kaget dan antipati ketika mendengar sebuah hadis tentang sifat, sifat Allah maksudnya. Dan dia ini antipati karena menganggap hadis ini mungkar. Apa ini hadis kayak gini, aneh ini hadisnya. Apa kata Ibn Abbas? Ma faraku haula, apa yang bikin mereka ini alergi ya dengan hadis ini? Yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahlakuna inda mutasyabihi. Apakah mereka ini tersentuh ketika membaca ayat-ayat yang muhkam, dan mereka justru binasa ketika membaca ayat-ayat yang mutasyabih? Baik. Ini merupakan pertanyaan yang ditujukan kepada orang-orang yang alergi tadi. Kan semuanya dari Al-Quran. Kalau iman mereka itu benar, tidak perlu ada sikap seperti itu, sikap mengingkari. Karena apa? Wa ammal ladina, fa ammal ladina amanu, fayattabi'u apa namanya? Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabiat. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Wal ladina amanu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat. Muhkam itu maknanya jelas, tidak samar. Adapun mutasyabih itu multi tafsir. Bagaimana sikap orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat yang mutasyabih maupun yang muhkam? Mereka imani itu semua. Semua yang datangnya dari Allah. Enggak perlu kita merasa aneh. Karena apa yang datang dari Allah itu adalah benar. Ya. Jadi kalau ada orang merasa aneh mendapati hadis Allah turun ke langit dunia, Allah tertawa, Allah murka dan lain sebagainya. Ini menunjukkan iman mereka enggak beres. Karena sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lebih baik imannya tidak pernah merasakan sesuatu yang aneh seperti itu ketika mendapati ayat-ayat sifat. Mereka pulangkan kaifiatnya kepada Allah. Mereka hanya mengimani, ya Allah punya sifat itu, maknanya bisa difahami secara bahasa Arab. Adapun kaifiahnya itu bukan urusan kita. Kita serahkan kepada Allah dan itu tidak sama dengan sifat makhluknya. Selesai. Ada riwayat lain di sini yang dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi. Haddatsa Waqi'un an Israil bi hadits idza jalasa ar-rabbu 'ala al-kursi. Waqi' ibn al-Jarrah min a'immati as-salaf menyampaikan sebuah hadits dari Israil. Israil ini bukan Bani Israil, bukan orang namanya Israil bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Intinya dalam hadis ini disebutkan apabila Rabbul Alamin duduk di atas kursinya. Baru sampai situ iqsha'arra rajulun inda waqi'. Ada orang yang merinding. Wih, apa ini? Hadis apa ini? Maka waqi' malah marah. Fa ghadiba waqi'un wa qala adraknal a'mash wa Sufyan yuhaddithuna bi hadhihi al ahadith wa la yunkirunaha. Apa kamu menganggap ini mungkar? Saya lihat sendiri bagaimana Sufyan Ats-Tsauri dan Syu' dan apa Al-A'mash, Al-A'mash itu juga min a'immatis salaf menyampaikan hadis ini, menyampaikan hadis ini dan tidak mengingkari maknanya. Asalkan diimani dengan metodologi ahlu sunnah, tidak ada yang mungkar. Mungkar itu ketika dibayangkan. Selagi tidak dibayangkan, tidak ada yang perlu diingkari. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليه من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن. Mereka yang disebutkan oleh Ibnu Abbas itu merasa antipati tadi itu sebenarnya karena mereka tidak menunaikan kewajiban mereka untuk mengimani Al-Qur'an yang secara makna sudah bisa difahami, secara makna. Tapi kaifiatnya enggak bisa difahami. Sehingga karena mereka tidak mau mengimani dari satu sisi ini, dari sisi makna, mereka anggap ini enggak benar maknanya. Karena mereka merangkai antara makna dengan kaifiat, dirangkai sama mereka. Begitu ada makna ini langsung dibayangkan kalau itu sesuatu yang pernah mereka lihat. Nah, ini yang jadi masalah. Taib, dzikr ma warada an ulama as-salaf fil mutasyabih. Kemudian ada syarah yang lumayan panjang tentang bagaimana para salaf menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih. Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Manthur mengatakan akhrajal hakimu wa sahahahu an Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kanal kitabu al-awwal ينزل من باب واحد على حرف واحد فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. Intinya kitab yang awal-awal itu turun dari satu pintu dan dengan satu bahasa, satu ungkapan. Adapun Al-Quran itu turun dari tujuh pintu dengan tujuh huruf. Tujuh huruf ini banyak sekali ya, tafsirannya macam-macam. Tapi yang dimaksud di sini sudah dijelaskan yaitu zajrun, peringatan agar menjauhi sesuatu, wa amrun atau perintah untuk melakukan sesuatu, wa halal sesuatu yang dihalalkan, wa haram sesuatu yang diharamkan, wa muhkam ayat yang maknanya jelas dan gamblang, wa mutasyabih dan ayat yang maknanya itu multi tafsir, wa amsal dan perumpamaan-perumpamaan. Itu isinya Al-Qur'an. Fa ahillu halalahu, maka halalkanlah yang dihalalkan oleh Al-Qur'an. Haramkanlah yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Laksanakanlah apa yang diperintahkan. Jauhilah yang dilarang. Ambillah ibrah dari perumpamaan-perumpamaan. Amalkanlah yang muhkam. dan imanilah yang mutasyabih. Wa qulu amanna bihi kullun min indi rabbina. Katakan saja kami mengimani ini semua, semuanya berasal dari sisi Allah. Kan enak toh? Enggak usah dibikin ruwet gitu loh. Baik. Demikian juga pesan dari Al-Imam Qatadah ketika menafsirkan fa'amma alladziina fi qulubihim zayghun fayattabi'uuna ma tashabaha minhu. Adapun orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, dia justru mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih dan meninggalkan yang muhkam. Yang muhkam seperti apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ini muhkam. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini muhkam. Yang mutasyabih, yanzilu rabbuna tabaraka ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ya, atau sifat-sifat yang memang enggak dijelaskan oleh Allah bagaimana kaifiatnya, itu mutasyabih, serahkan kaifiatnya kepada Allah. Yang jelas enggak mungkin sama dengan makhluknya, selesai. Allah turun dengan caranya Allah, sesuai dengan kebesarannya Allah. Allah marah juga dengan caranya Allah, sesuai dengan kebesaran Allah, enggak mungkin sama dengan yang selain Allah. Baik, kita adzan dulu. Baik, di akhir bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan wa ma sami'at qurum yakfuruna birrahman. Artinya ketika Quraisy mendengar Rasulullah menyebut Ar-Rahman, mereka mengingkari nama ini. Maka turunlah ayat wa hum yakfuruna birrahman. Ini kaitannya dengan perjanjian Hudaybiyah. Ketika Nabi SAW mendiktikan kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Mendengar kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim, apa ini? Mar-Rahman Mar-Rahim. Ma na'rifu hadha, uktub bismikallahumma. Apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Kami enggak kenal ini, nama-nama ini. Tulis saja bismikallahumma. Ya, dengan namamu ya Allah. Maka turun ayat wahum yakfuruna birrahman. Demikian juga ketika Nabi menyuruh Ali agar menuliskan hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah dan seterusnya. Inilah perjanjian damai yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Dikat lagi, diinterupsi lagi oleh orang-orang musyrik. La in kunta Rasulullah thumma qatalnak laqad dhalamnak. Kalau kamu ini benar-benar Rasulullah dan kami tetap melawan kamu, memerangi kamu, berarti kami menzalimimu. Walakin uktub hadza ma salaha alaihi Muhammad ibn Abdullah. Tulis saja inilah perjanjian damai yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah. Ya. Para sahabat protes, ya Rasulullah, udah biar aja kita perang sama mereka. Apa kata Rasulullah? La walakin uktubu kama yuridun inni Muhammad ibn Abdullah. Sudah. Tulis saja apa lah. Falamma katabal kitab, falamma katabal katibu bismillahirrahmanirrahim qala Quraisy ammar rahman fala na'rifuhu. Wa kana ahlul jahiliyah yaktubuna bismika Allahumma. Jadi intinya orang-orang musyrik itu mengingkari asma dan sifat Allah. Kalau ada orang yang mengaku muslim juga mengingkari asma dan sifat, ya berarti mereka mengikuti siapa? Mengikuti orang musyrik gitu. Termasuk bentuk ilhad. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang berperilaku menyimpang dalam masalah asma Allah itu. Baik. Di akhir bab ini fihi masail al-ula adamul iman bi jahdi syai'in minal asma'i was sifat. Bahwa orang yang mengingkari salah satu asma'mu dan sifat Allah itu berarti dianggap tidak beriman. Karena orang Quraisy di sini tidak mengingkari semuanya, mereka mengingkari satu dua. Ya. Tapi sejatinya mereka tidak beriman kepada Allah. Karena yang nurunkan sifat apa nama Ar-Rahman ini sumbernya dari siapa? Dari Allah. Sifat Ar-Rahim sumbernya dari Allah. Kenapa sumbernya satu kok pilih-pilih? Kalau benar-benar beriman, percaya, ya diterima semua. Itu konsekuensinya begitu. Sebagaimana Allah mengatakan kadzabat 'adun al-mursalin. Kaum 'ad mendustakan para rasul. Pada yaitu Hud. Mereka belum kenal dengan kaumnya, dengan Nabi Syuaib, dengan Nabi Musa dan seterusnya, belum kenal. Tapi dianggap sama sama Allah, mendustakan salah seorang rasul sama dengan mendustakan semua rasul karena yang mengutus mereka kan satu. Jadi kalau mau beriman tuh beriman semuanya. Udkhulu fis silmi kaffah. Yang kedua, tafsiru ayat Ar-Ra'd. Penafsiran terhadap ayat di surat Ar-Ra'd, yaitu wahum yakfuruna birrahman kul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Dan yang ketiga, tarkut tahdits bima la yafhamus sami'. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak difahami oleh audiensnya. Nanti akan jadi fitnah, akan menimbulkan kebingungan, kontroversi. Kemudian Dari sini kita bisa simpulkan bahwa tidak semuanya itu perlu kita sampaikan. Ketika kita yang menyampaikan sesuatu, sampaikan yang bermanfaat saja, yang jelas, kalau itu orang awam ya, walaupun kita tahu itu ilmu, disampaikan justru membingungkan, tidak usah disampaikan. Nanti ada orang-orang tertentu yang bisa memahami, kepada mereka lah itu disampaikan ya. Ini penting sekali untuk difahami oleh orang yang ingin berdakwah. Tarkut tahdits bima la yafhamu as-sami'. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma anta bi muhaddithin qauman haditsan la tablughu 'uquluhum illa kanat li ba'dihim fitnah." Sama maknanya dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Rabi'ah, dzikrul 'illah annahu yufdi ila takdzibillahi wa rasulih walau lam yata'ammad al-munkar. Jadi ketidaksengajaan seseorang untuk melakukan kemungkaran itu, kalau akhirnya menimbulkan kemungkaran, dia tetap dianggap sebagai kemungkaran. Orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak bisa difahami oleh audiensnya dan akhirnya menimbulkan fitnah, perbuatan dia ini tetap dinamakan perbuatan membuat fitnah, walaupun dia tidak bermaksud membuat fitnah. Karena ilahnya adalah apa yang ditimbulkan dari perbuatan ini. Allah didustakan, ayat Allah didustakan, hadis Rasulullah didustakan. Karena apa? Mereka bingung bagaimana maksudnya ini. Al-khamisah kalam Ibn Abbas liman istankara syai'an min dhalik wa annahu ahlakah. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika mengomentari orang-orang yang merinding, orang-orang yang anti dengan ayat-ayat sifat, itu dianggap sebagai orang yang dibinasakan oleh ayat-ayat sifat. Ahlakahu. Nah, mungkin kita cukupkan materinya. Wallahu ta'ala a'lam. Masih berapa lama komatnya? Sudah komat. Baik.